Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babun fi arkanis salati wa wajibatiha wa sunaniha. Bab penjelasan tentang rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat dan sunnah-sunnahnya. Ayyuhal muslim, wahai saudaraku muslim, inna salata ibadatun azimatun, sesungguhnya salat ini merupakan ibadah yang agung. Tashtamilu ala aqwalin wa af'alin masyru'atin, terkandung di dalamnya ucapan perbuatan yang disyariatkan. Tatakawwanu minha sifatuha al-kamilah, yang tersusun dari hal tersebut yaitu ucapan perbuatan sifat salat yang sempurna. Fahiya kama yu'arrifuhal ulama, maka salat itu sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, aqwalun wa af'alun muftatahatun bittakbiri wa mukhtatamatun bittaslim. Salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Wa hadhihi al-aqwal wal af'al, dan ucapan-ucapan dan perbuatan ini, yaitu yang dimaksud, salah satu aqsam, ada tiga bagian, arkanun wa wajibatun wa sunanun, berupa rukun-rukun, yang kedua berupa kewajiban, yang ketiga adalah sunnah-sunnahnya. Fal arkanu, maka adapun rukun-rukun, idza turika minha syai'un batulat salatu, batulatis salatu. Rukun-rukun itu apabila ditinggalkan ya dari salat, batulatis salatu, maka salatnya itu batal. Sawa'an kana tarkuhu 'amdan aw sahwan, sama saja dia meninggalkan rukun tersebut dengan sengaja atau karena lupa. Jadi rukun ini apabila dia lupa, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Artinya tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka harus diketahui mana rukun-rukun tersebut. Sehingga jangan diganti ketika kita lupa rukunnya, kemudian diganti dengan sujud sahwi. Tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Karena rukun itu apabila ditinggalkan, baik dia itu sengaja, apalagi sengaja ya, ataupun lupa, tetap sholatnya tidak sah. Bagaimana? Ya harus diulang sholatnya. Diulang sholatnya. Aw batulatir rak'atu allati tarakahu minha, atau rakaat tersebut batal yang dia meninggalkan rukun pada rakaat tersebut. Dia lupa ruku pada rakaat pertama, kemudian teringat pada rakaat ketiga bahwasanya pada rakaat pertama dia lupa ruku. Bagaimana cara menutupinya? Caranya dia menambah satu rakaat. Rakaat yang pertama tidak dianggap. Kenapa? Karena tertinggal salah satu rukunnya, ya. Karena tertinggal salah satu rukunnya sehingga rakaatnya ini tidak dianggap atau batal, ya. Nah, waqamat allati taliha maqamaha, dan dia berdiri di apa, di rakaat yang selanjutnya untuk mengganti rakaat yang tadi yang lupa rukunnya tersebut. Kama ya'ti bayanu, sebagaimana akan ada penjelasannya. Nanti rinciannya akan dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala. Wal wajibatu, dan adapun yang wajib, idza turika minha syai'un amdan batulatis salat, Yang wajib itu apabila ditinggalkan darinya dengan sengaja, maka batal sholatnya. Ya. Perkara yang wajib apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Wa in kana tarkuhu sahwan, apabila dia meninggalkannya karena lupa, lam tabtul, sholatnya tidak batal. Kalau lupa, sholatnya tidak batal. Lalu bagaimana cara menggantinya? Wa yujbiruhu sujudus sahwi, dan bisa menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, perlu dibedakan mana yang rukun, mana yang wajib. Kalau yang wajib, kalau dia terlupa, itu bisa diganti dengan sujud sahwi, ya, diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan rukun, kalau lupa batal sholatnya. Wasunanu, adapun sunnah-sunnah sholat, la tabtul as-sholatu bitarki syai'in minha la amdan wala sahwa. Adapun sunnah-sunnah itu tidak menjadikan sholatnya batal dengan meninggalkan salah satu darinya, baik karena sengaja ataupun lupa. Lakin tanqusu hay'atu sholati bidalik, akan tetapi berkurang hay'ah sholatnya, yaitu sifat sholatnya ini berkurang tentunya kesempurnaannya dan pahalanya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan kamilatan bi jami' arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat secara sempurna dengan seluruh rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Wa qala, dan berkata, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan salat. Yang intinya, yang sunnah ini secara hukum tidak membatalkan sholat, akan tetapi dia akan mengurangi kesempurnaan sholat. Karena tentunya ketika meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, ya, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, maka akan terkurangi sifat sholat yang sempurna. Qala rahimahullah ta'ala, al-qismul awal, bagian yang pertama, arkanus sholah arba'at asyar. Rukun-rukun salat itu ada 14, wahiya kama yali, yaitu sebagaimana berikut ini. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, al-qiyamu fi salati al-faridah, berdiri pada salat yang wajib. Qala ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah, berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Wa fi hadisi Imran marfu'an, dan disebutkan pada hadis Imran secara marfu, shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri, berarti ini wajib. Fa illam tastati', apabila atau harus lakukan, fa illam tastati', apabila engkau tidak mampu, fa qa'idan, maka dalam keadaan duduk. Fa illam tastati', fa 'ala jam, apabila engkau tidak mampu pula, maka salatlah 'ala jam, di atas sampingmu. Ya. Fadalatil ayatu wal hadisu, maka telah menunjukkan ayat dan hadis, ala wujubil qiyami fi sholatil mafrudah ma'al qudrati 'alaiha, tentang wajibnya berdiri di dalam sholat yang wajib yang dia memiliki kemampuan, yang disertai padanya kemampuan. Fa illam yaqdir 'alal qiyami li maradin, apabila dia tidak mampu berdiri dikarenakan sakit, shalla 'ala hasbi halihi, maka dia salat sesuai dengan keadaannya, qa'idan, dalam keadaan duduk, aw 'ala jam, atau di atas jam sampingnya, jadi menghadap kiblat. Jadi dia miring menghadap kiblat. Nah, wa mithlul marid, dan seperti yang sakit. Siapa al-khaif? Orang yang dalam keadaan takut, ya, seperti ketika perang. Maka diperbolehkan dia melakukan sholat dalam keadaan apapun, ketika bungkuk atau ketika tiarap misalkan, atau yang semisalnya. Wal-uryan, dan orang yang telanjang artinya yang dia tidak memiliki pakaian sama sekali. Waman yahtaju lil julusi, dan orang yang membutuhkan duduk, awil ittija, atau ittija ini apa ya? Tertidur. Lim mudawati tatatallabu adamal qiyam, karena ada satu pengobatan yang menuntut orang tersebut tidak boleh berdiri. Ya, tidak boleh berdiri. Ada satu pengobatan, kamu tidak boleh berdiri atau tidak boleh duduk. Harusnya apa? Tertidur. Naam. Wa kadzalika man kana la yastati'ul qiyam li qasri saqfin fawqahu. Dan begitu pula bagi orang yang tidak mampu berdiri dikarenakan pendeknya saqf, atap rumah, ya, fawqahu, atap lah ya, bukan rumah ya, atap secara umum, fawqahu yang ada di atasnya, wala yastati'ul khuruj, dan dia tidak bisa keluar. Misalkan dia terjebak di satu gua yang sempit dan dia hanya bisanya membungkuk, ya. Maka salat dalam keadaan seperti itu. Wa yu'daru aidan, dan diberi udur aidan. Begitu pula bitarkil qiyam, untuk meninggalkan berdiri. Man yusalli khalfal imam ar-ratib, orang yang salat di belakang imam rawatib, alladhi yu'jizu anil qiyam, yang dia tidak sanggup berdiri. Ketika imam, ya, imam rawatib, ya, imam rawatib biasanya itu tidak tergantikan. imam tetap. Apabila dia salat dalam keadaan duduk karena sakit, maka makmum yang di belakangnya walaupun dalam keadaan sehat, maka dia atau mereka para makmum salat, harus salat dalam keadaan duduk sebagaimana imamnya. Walaupun hal ini ada perincian, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya karena penjelasannya panjang. Kita lanjutkan dulu. Fa idza shalla qa'idan, apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, fa inna man khalfahu yusalluna qu'udan, maka sesungguhnya orang yang di belakangnya yakni makmum hendaklah salat dalam keadaan duduk pula. Taba'an li imamihim, karena mengikuti imam mereka. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lama marida, ketika beliau sakit shalla qa'idan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Wa amara man khalfahu bil qu'ud, dan memerintahkan orang yang di belakangnya untuk duduk ketika mereka masih berdiri. Di dalam hadis disebutkan wa asyara ay yajlisu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarah supaya para sahabat duduk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembahasan ini insyaallah akan kita jelaskan lebih rinci lagi, dan kita lihat di kitab lain insyaallah taala anak kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.